Selamat malam Petraka. Ayo Petraka semuanya bergoyang bro. Yang masih ada di luar, dipersilakan untuk masuk, bro. Thank you. Ayo generasi penerus bangsa Petragam, semuanya kumpul, semuanya enjoy, semuanya bergoyang bro. Saudara-saudaraku, keluarga besar Petragam yang selalu saya rindukan, yang selalu saya kangenin.